Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berpindah mazhab. Terus sampaikan, enggak ada satu ulama pun yang memperbolehkan boleh berjabat tangan yang bukan mahram. Tadi dia nyontohkan berjabat tangan. Jadi bukan hanya mazhab Imam Syafi'i. Semua mazhab sepakat tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Mungkin yang dimaksudkan dia ini membatalkan wudu. Jatuh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan dengan yang bukan mahram batal wudu. Jadi kalau mazhab Imam Malik enggak batal. Kalau mazhab Imam Malik enggak batal. Dan ini dipakai ketika kita haji umroh. Umroh pas tawaf itu kan campur lagi perempuan kan. Ya kalau kita ngotot pakai mazhab Imam Syafi'i, pas lagi tawaf kesentuh sama bukan mahram, batal terus kan. Akhirnya enggak jadi tawafnya. Nah, jadi kita di sana ikut mazhab Imam Malik. Mungkin dimasukkan ini. Tapi kalau persentuhan dengan bukan mahram enggak boleh. Kecuali ada kaul kecil tadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh persentuhan dengan yang sudah tua. Yang sekiranya kalau melihatnya enggak syahwat. Sudah tua-tua boleh persentuhan. Cinta karena sudah sepuh. Dengan syarat melihatnya tidak membangkitkan syahwat. Kan ada nenek-nenek gaul. Umur 60 tahun tapi emasnya segepuk. Nengok ngiler gitu. Ya itu masih kalau nyentuh sama mereka haram dan membatalkan wudu. Tapi kalau sudah nengok ya Allah, tidak ada kan nanti persentuhan tidak batal. Ini dipakai ketika dalam keadaan darurat ya, misalkan ada anu salaman pakai. Itu pun pendapat kecil. Kalau pindah-pindah mazhab tidak boleh. Itu namanya kutu loncat. Pengen nyaman ya. Salat ambil mazhab Imam Syafi'i, wudu ambil mazhab Imam Syafi'i. Salatnya Imam Malik, karena Imam Malik bergerak 3 kali berturut-turut enggak batal. Zakatnya Imam Hanafi. Puasanya Imam Hambali. Enggak boleh, haram. Ini namanya mazhab kutu loncat. Seenak-enak dia. Enggak boleh, sekali Syafi'i tetap Syafi'i enggak boleh. Ada memang pendapat ulama memperbolehkan boleh, tapi itu enggak sepotong-sepotong. Bolehnya kayak gini, misalkan sholat. Sholatnya boleh mazhab Imam Syafi'i. Tapi muamalatnya mazhab lain. Ini boleh. Enggak sepotong-sepotong. Kalau tadi sepotong-sepotong. Wudu beda. Sholat beda. Terus istinja beda. Tayamumnya beda. Yang membatalkan beda. Terus potong-sepotong. Kalau boleh secara global, sholatnya mazhab A, lalu muamalahnya mazhab B, lalu misalkan nikahnya mazhab C. Boleh. Tapi kan sulit di Indonesia. Di Indonesia kita belajar mazhab Imam Syafi'i aja susah. Sementara kita ini sekarang belajar yang dasar ini. Ini baru dasar, belum yang mendetail. Lah dasar aja belum menguasai, lalu kita mau belajar mazhab lah lain. Tambah error. Jadi tidak boleh. Kita di Indonesia mau mazhab apa? Mazhab Malik. Susah. Pengajarnya tidak ada. Jarang. Mungkin di Pontianak ini tidak ada. Ada pun adalah paling apa sekedarnya aja lah. Tidak secara mendetail. Kita mencari bukunya juga susah. Nyari kitabnya juga susah. Kalaupun ada tidak pakar. Sudah lebih baik aman kita ikut mazhab Imam Syafi'i dari Toharoh sampai bab akhir ambil mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab.